pagi, jangan sekali. Pala lutut tangan sakit. Semalam ku berubah jadi Sansan. Tiga empat orang kiri dan kanan nyolek penyanyi. Mukaku biru.